إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين الله سبحانه وتعالى menyatakan dalam firman-Nya yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164 Allah Ta'ala menyatakan لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala dia mengutus seorang rasul, seorang utusan di tengah yaitu seorang idza'a fihim rasulan minhum tatkala Allah Ta'ala mengutus kepada mereka seorang utusan di tengah-tengah mereka yaitu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri nah yang rasul tersebut tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah yang mana rasul tersebut yakni mereka mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran serta rasul tersebut mengajarkan Alkitab wa Sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin padahal sebelum itu mereka dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ayat ini menunjukkan bahwa sungguhnya termasuk nikmat yang agung nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia adalah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia ini. Naam, ini adalah nikmat yang agung. Kalau sesungguhnya dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia akan memberikan kebaikan, yakni dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, naam, beliau mengajarkan segala bentuk kebaikan kepada umat manusia. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang-benderang, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, menuju kepada cahaya tauhid, cahaya iman, dan segala bentuk kebaikan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban dari kita atas nikmat yang agung ini adalah hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala tersebut, khususnya dengan kita senantiasa mengimani beliau, mengikuti beliau, membenarkan beliau, risalah beliau, dan terus menerus berkata teguh dengan agama yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita terutama dalam hal kita menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita wajib untuk mencintai beliau, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada siapapun. Sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna hadda ilaihi min waladihi wa walidihi wan-nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai aku ini lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sungguhnya yang tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dengan mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya kepada siapapun. Demikian pula dia tanda kelemahan iman seseorang manakala mereka tidak mau mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada siapapun. Demikian pula dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin. Naam, menunjukkan pada kita wajibnya bagi kita semua untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah daripada kecintaan kepada yang selainnya, kepada siapapun yang ada hubungan dengan kita, baik hubungan nasab, hubungan kekerabatan, bahkan hubungan-hubungan dalam perkara dunia apapun. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya lebih diadulkan, lebih diutamakan daripada kecintaan kepada siapapun, hatta terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Pernah suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." "Wa Rasulullah, sesungguhnya Anda lebih aku cintai daripada siapapun kecuali kepada diri saya sendiri." Maka mendengar ini faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun kemudian bersabda. Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." "Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, maka sungguh sampai aku lebih engkau cintai wahai Umar daripada dirimu sendiri." Kemudian setelah itu faqala lahu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fal'anam." Kemudian kata beliau, "Fa'antal an ya Rasulullah ahabu ilayya min nafsi." Maka mulai sekarang wahai Rasulullah, Anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan setelah itu, "Fal'an ya Umar." Maka sekarang wahai Umar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita bahwa kecintaan siapapun, kecintaan seseorang, maka hendaknya tidak boleh mengalahkan dan mendahulukan daripada cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, jika kecintaan kita kepada bapak kita, kepada orang tua kita, keluarga kita, siapapun, naam, masih bisa dikalahkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka tunjukkan keimanan yang sempurna pada diri orang tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mau tidak mau wajib bagi kita semuanya untuk berusaha mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melebihi cinta kita kepada siapapun. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada siapapun, sungguh dia akan bisa merasakan lezatnya keimanan. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan juga, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa tiga perkara itu ada pada dirinya, dia akan merasakan kelezatan iman dalam hatinya. Apa itu tiga perkara tersebut? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan rinciannya. Yang pertama, "Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Nah, jika seorang lebih mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi dari keduanya, maka ini akan mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua, "Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Hendaknya dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai ayah kita, ibu kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan siapun teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslim. Kita tidaklah kita mencintai mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian akan bisa merasakan kelezatan iman. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha fil kufr atau ila kufr. Ya. Naam, ba'da an aqadahu Allah min kama yakrahu kama yakrahu ayyudha fil nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah naam, hendaknya dia membenci kekufuran. Membenci kekufuran. Sebagaimana dia benci kalau seandainya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dia membenci kekufuran. Setelah Allah Ta'ala selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk kembali untuk masuk ke dalam neraka, jahannam. Ini akan merasakan lezatnya iman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak bisa tidak. Sudah sewajarnya, sudah seharusnya, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin. Untuk benar-benar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kita kepada siapapun. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana upaya kita untuk benar-benar bisa mencapai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW tersebut? Artinya bagaimana upaya kita untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan bahwa di antara untuk cinta seseorang hamba kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada tandanya, ada bukti-buktinya yang nampak dari amal-amal perbuatan tersebut. Apa itu? Di antara ada empat perkara. Yaitu yang pertama, na'am, ta'atul Rasul, ima amar, menta'ati Rasulullah SAW, dalam perkara yang dia perintahkan. Wa tasdiquhu fima ahbara, kemudian membenarkan semua berita-berita yang beliau sampaikan. Wa tsinabu ma nahaa anhu wa jazara, demikian pula hendak dia menjauhi semua apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alla yu'bada Allah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ada empat perkara yang menunjukkan tanda kecintaan seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ta'atuhu fi ma amara, mentaati beliau. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua yang beliau perintahkan. Nah, kita mentaati beliau karena ma'asyiral muslimin, beliau adalah utusan Allah. Beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang beliau perintahkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas kita mentaati beliau. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Demikian pula di surat Muhammad ayat 33, Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Nah, ma'asyiral muslimin, kita disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul SAW. Nah, dikarenakan mentaati beliau, sama saja kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa 80, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah Allah Ta'ala juga menyatakan dalam ayat yang lain bahwasanya mentaati Rasul akan mendapatkan rahmatnya, bimbingannya, petunjuknya dan segala kebaikan darinya. Allah mengatakan, "Wa yuti'ur rasula la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Rasul agar kalian semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak mau taat kepada Rasul, siapa yang enggan melaksanakan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diancam dia mendapatkan azab yang pedih dalam kehidupan hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala menyatakan, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah Ta'ala menyatakan, maka hendaknya takut kepada Allah Ta'ala orang-orang yang menyelisih akan perintah Rasulnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Yaitu orang-orang yang berani menentang Rasul, menyelisih perintahnya, maka akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia. Dikatakan oleh para ulama, fitnah di dunia, yaitu dalam hatinya diberikan fitnah berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan lain dalam hati mereka. Dan juga ditimpakan kepada mereka azab yang pedih di akhirat nanti. Ini akibat menentang perintah Rasul SAW. Karena itu pula, Nabi dalam hadis yang sahih juga menyatakan bahwa ahli jannah adalah orang-orang yang mentaati Rasul, sedangkan mereka yang durhaka Rasul tidak layak mendapatkan tempat di surga. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk dalam surga kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat mendengar itu berheran. Maka ada di antara manusia yang enggan masuk surga. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man ya ada ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan yang masuk surga itu, ya Rasulullah?" Kala Rasulullah menyatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, dia adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita keharusan dan kewajiban kita semua untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu ma'asyiral muslimin, mentaati Rasul salah satu bentuknya dengan menteladani, mengikuti apa yang diperintahkan beliau, apa yang dilarang beliau dan sebagainya. Dan masih banyak ayat-ayat dan dalil-dalil lain yang menjelaskan kewajiban taat pada Rasul. Bahkan para ulama ma'asyiral muslimin mengatakan ada 40 ayat lebih dalam Quran yang menjelaskan tentang perintah ketaatan pada Rasul. Hal itu menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada Rasulullah SAW hendaknya lebih diutamakan daripada yang lainnya. Dikarenakan butuhnya kita kepada bimbingan Rasulullah, butuhnya kita kepada tuntunan Rasulullah ini untuk kebaikan dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka mencintai Rasul tidak bisa tidak diwujudkan di antara dengan mencintai atau dengan naam, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali bukti-bukti yang lain akan disebutkan nanti setelah ini. Wallahu a'lamu bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara bukti cinta seorang hamba kepada Rasul SAW, selain kita mentaati apa yang diperintahkan, hendaknya juga kita tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh beliau SAW. Kita benarkan khabar yang beliau sampaikan, perkataan yang beliau sampaikan, karena sungguh beliau tidak pernah dusta dari apa yang beliau sampaikannya. Lebih-lebih, apa yang disampaikan beliau adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Sebagaimana Allah ta'ala menyatakan dalam firman di surat An-Najm ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Dan Muhammad SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Tidak lain apa yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita segala apa yang disabdakan beliau selama itu berasal dari hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, maka wajib atas kita membenarkannya. Wajib atas kita untuk membenarkannya. Tidak ragu sedikit pun dengan apa yang disabdakannya, lebih-lebih dalam perkara gaib, dalam perkara-perkara tentang hari kiamat, tentang surga, neraka, dan juga perkara-perkara yang gaib yang tidaklah bisa diketahui kecuali dari sabda adiri dari wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau. Karena itu, apapun yang disampaikan beliau, wajib atas umatnya untuk membenarkannya tanpa ragu sedikit pun. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasul SAW adalah dengan kita apa? Wajtinabu ma naha'anhu wa jazara, itu meninggalkan semua apa yang dilarang dan oleh beliau SAW. Meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah kepada kalian, maka ambillah, yaitu laksanakan perintahnya, dan apapun yang dilarang oleh beliau jauhilah. Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah pun juga mengingatkan kita, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu ma istata'tum. Apapun yang aku larang dari kalian, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kalian, kerjakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menunjukkan kepada kita dalam hal larangan-larangan beliau, kita wajib menjauhinya, baik yang haramnya maupun yang makruhnya, kita berusaha menjauhinya. Inilah sikap menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kita apa? Yakni wa alla ya'budu Allah illa bima syara'. Hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat yang beliau ajarkan. Artinya dengan kata lain, bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh membuat cara-cara sendiri, tapi beribadah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan beliau. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan beliau. Karena perkara ibadah adalah tauqifiyah. Perkara yang harus mengikuti dalil. Mengikuti terhadap dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Tidak boleh mengada-ada sendiri. Tidak boleh membuat-buat sendiri. Bahkan siapa yang beribadah dengan caranya sendiri. Tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Alaihissalatu wassalam. Adalah tertolak ibadahnya. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah SAW. Badan siapa yang beramal dengan suatu amalan. Dengan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka akan terbalal amalan tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, seorang muslim dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah dia beribadah kecuali dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau adalah teladan, beliau yang diikuti dan beliaulah dicontoh dalam semua amalan, dalam semua perbuatan termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat perkara yang merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak yang lain sebenarnya. Termasuk di antaranya dengan berbanyak salawat, berbanyak-banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala memerintahkan kita untuk itu sebagaimana dalam firman-Nya. Naam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Karena itu, wahai orang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam kepada beliau dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, ayat ini dalil yang merupakan kewajiban dari setiap muslim untuk berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kecintaannya kepada beliau dan ketaatannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga mengatakan, "Na'am, aulan nasi bi yaumil qiyamah, na'am aksaru 'alayya salatan." Na'am. Aukama kala Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya. Ya, kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengaku cinta pada Rasul, buktikan cinta kita. Dengan empat perkara yang telah disebutkan tadi. Mentaati perintahnya. Membenarkan semua berita yang disampaikannya. Membenar dan menjauhi semua larangannya. Dan beribadah hanya sesuai dengan petunjuknya. Demikian pula berbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ini juga merupakan bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Tetapi yang perlu diingat adalah di dalam bersalawat kepada Nabi SAW, maka hendaknya kita betul-betul mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah dalam bersalawat kepada beliau. Tidak dengan cara membuat-buat bid'ah, apalagi bersikap hulu, bersikap melampaui batas kepada Nabi SAW dengan dalih untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang baik dilakukan oleh kaum muslimin di hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat banyak orang-orang di hari ini dengan dalih ingin mendapatkan syafaat Nabi karena banyak bersolat kepada Rasulullah. Mereka melakukan puji-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Nabi SAW. Ia dengan pujian yang tidak selayaknya pada Rasulullah. Bahkan sampai melebihi batas, hingga melampaui batas. Bahkan mengangkat Rasulullah pada derajat yang lebih tinggi dari keadaan beliau. Padahal, nah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din." Hati-hati kalian dari sikap ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dahulu adalah sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam hal memuji dan menyanjung orang lain. Ya, inilah yang membinasakan umat-umat terdahulu yang dimaksud diantaranya orang-orang Nasrani. Kita lihat Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menyatakan, "La tutruni kama asratin Nasara ibn Maryam." Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku dengan pujian dan sanjungan yang melewati batas sebagaimana orang-orang Nasrani juga melakukan pujian dan sanjungan seperti itu. "Fa inna ma ana 'abdun," maka sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, kata Rasulullah. "Fakulu Abdullah wa Rasuluh," karena itu katakan tentang saya. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kita tidak boleh menyanjungi Rasulullah, bercinta pada beliau, memuji-muji dan menyanjungi Rasulullah, hingga berlebihan. Nah, Lalu ini akan menyesatkan sebagaimana kesesatan orang-orang Nasrani. Tatkala mereka memuji-muji dan menyanjung Nabi Isa, sampai mengatakan Isa adalah anak Allah, bahkan Isa adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Maka sesatlah mereka dan kafirlah mereka karena sikap pujian yang melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah melarang kita darinya. La tusiruni, jangan kalian puji-puji aku, sanjung aku melewati batas. Ya, kama atwatin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melakukan perbuatan Isra, yakni melampaui batas dalam pujian dan sanjungan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Ya, nah, oleh karena itu maaf, surah ini menunjukkan Rasulullah melarang kita dalam memuji, menyanjung beliau melewati batas. Seperti itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita memuji beliau sebatasnya saja. Naam, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa bukti cinta bukan sekedar puji-pujian, sanjungan-sanjungan, tapi bersolawat pada Rasulullah cukup dengan apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, ini dulu apa yang saya disampaikan tentang perkara bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia di bulan-bulan semacam ini, di bulan Rabiul Awal, banyak yang merayakan apa yang disebut maulid Nabi yang bid'ah itu, ya, tidak ada asal usul dalam agama ini. Tapi mereka melakukan itu dengan dalih, dengan alasan cinta Rasul, padahal seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul sama sekali, dan bukan sama sekali, bukan bukti cinta pada Rasul SAW sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Tim salam.